kawan. Kalau ada bunga, tentulah adanya taman. Kalau ada rumah, tentulah adanya halaman. Kalau ada kebun, tentu ada zaman. Tetapi mengapa perasaanku hampa, hidupku sendiri tak berteman. Jikalau begitu, apakah sudahnya hati jadi satu? Janganlah dinda bermuram durja. Kalau tak berkawan,